ibadatik kama nawwatul ardu bi nuri syamsi abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim amin ya allah ya rabbal alamin. Hadirin, asma Allah yang kita bahas kali ini Al-Quddus dan As-Subhu, Allah yang Maha Suci. A'udzu billahi minasyaitonir rajim dalam surat Al-Hasyr ayat 23. Huwallahu allazi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah, wallahu alladzi, yang tiada ilah selain Dia. Dialah Allah yang tiada ilah selain Dia. Allah lah Maharaja, wal malikul quddus, yang maha suci, yang maha sejahtera, salam, yang maha mengaruniakan keamanan, yang maha memelihara, yang maha perkasa, yang maha kuasa, yang memiliki segala keagungan. Subhanallahi amma yusyrikun. Maha suci Allah dari apapun yang mereka persekutukan. Ini surat Al-Hasyr yang isinya Asmaul Husna. Dalam surat Al-Jumu'ah ayat 1, Yusabihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh al-malikil quddusil azizil hakim. Senantiasa bertasbih kepada Allah apapun yang ada di langit dan apapun yang ada di bumi. Dialah Allah Maharaja yang maha suci, yang maha perkasa, lagi maha bijaksana. Surat Al-Jumu'ah ayat 1. Hadirin, ada dua perkara kalau kita sudah mendengar Allah yang maha suci. Ada As-Subhu dan ada Al-Quddus. Ini ada di dalam doa waktu ruku, ya. Subhuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warruh. Allah maha suci, Rabb malaikat dan ruh. Satu lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 30, wa nahnu nusabbihu bihamdi rabbika bihamdika wa nuqaddisu lak. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha suci. Ada dua hal. Satu, Allah maha suci dari segala hal yang dapat mengurangi sifat kemahasempurnaan. Jadi kita sudah tidak, kalau sudah mendengar Allah maha suci, itu semua arah yang pikiran seharus apapun yang akan mengurangi kemahasempurnaan Allah itu tidak boleh ada. Allah maha kuasa. Tidak boleh dalam hati kita Allah ada kelemahan sehingga ada kesulitan mengurus alam ini. Tidak boleh. Pokoknya mah total saja. Apa yang Allah mau pasti terjadi. Allah maha adil. Tidak boleh ada terlintas, wah ini Allah tidak adil nih, ini zalim. Tidak mungkin. Semuanya pasti sudah sempurna pada tempatnya. Seperti ujian yang menimpa kita, itu pasti sudah diukur. Karena Allah yang menciptakan kita tahu persis siapa kita, lebih tahu dari kita sendiri. Allah tahu tingkat intelektual kita, Allah tahu kadar keimanan, Allah tahu daya tahan tubuh kita, Allah tahu kesanggupan kita menahan rasa sakit. Allah sangat tahu tingkat perekonomian kita. Ya, Allah tahu karena dia yang kasih uang. Jadi Allah tahu saudara bokeh, bukan saudara ya, hadirin bokeh. Tidak bisa disembunyikan karena dia yang ngasih, yang menahan rezeki. Walaupun kita banyak kaya, tapi Allah tahu dompet saudara kosong. Ya. Termasuk pulsa, tidak ada pulsa ini. Bahkan handphone tidak ada baterainya. Tidak ada yang disembunyikan. Jadi tidak bisa banyak gaya ke Allah karena Allah sudah tahu dan semuanya diukur. Jadi tidak ada kezaliman. Zalim itu adalah menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Jadi kalau Allah menimpakan sesuatu ke kita, wa iyam saskum, Allah menentukan mudarat sudah pasti diukur. Kita menjadi berat, sengsara, pasti bukan karena masalahnya. Kita berat dan sengsara karena kita berusaha ngatasin sendiri, tidak bergantung ke Allah. Jadi tertekan itu sebetulnya karena kita ngandelin selain Allah. Ya kan? Lari sana sedangkan yang kita kejar saja banyak masalah. Pinjam uang ke sini pelit. Ke sana baru ketipu. Tapi kalau menjerit kepada yang maha dekat, nah udah pasti ditolong. Tapi ya saya sudah minta tolong ke Allah, kok Allah belum nolong juga, kok Allah telat. Nah gitu, nyebut telat ya. Tidak boleh, masa Allah telat nolong kita. Kalau Allah telat nolong kita, telat didetakin jantung udah mati nih. Telat dikasih nafas udah mati kita nih. Atau telat dikedipin mata kita. Telat buka udah tabrakan. Betul? Kalau Allah telat ngurus kita, keselak kita nih. Makan bisa gak masuk ke sini, bisa ke paru-paru. Gak ada teman. Bukan kerja mau Allah ngurus kita. Persekian saat, karena ini memerlukan tiap saat. Sel tumbuh, tua, mati, ganti sel baru. Siapa yang ngurus kita? Benar? Jadi saudara jangan sok tahu ya. Ini Allah telat nih ngasih jodoh sama saya. Mungkin tidak Allah telat? Jawab. Tidak boleh mengurangi kekuasaan Allah dengan pikiran versi kita. Emangnya harus sekarang keinginan kita terwujud? Belum tentu kita kuat. Saya ingin punya anak tahun depan, nah gimana? Nikah juga belum ya. Anak belum, gak bisa. Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu segalanya. Tidak boleh ada dalam pikiran kita ada sesuatu yang tidak diketahui Allah. Allah tahu gak ya tahun depan siapa presiden kita? Gak usah nanya, udah pasti tahu. Tahu gak presiden kita tahun depan? Ah saudara juga gak yakin. Allah tahu tidak? Pasti tahu. Tidak ada yang keluar dari lauh mahfuz. Ya. Ada yang belum menikah di sini? Jangan nyebut banyak hadirin. Kalau ada, kalau sedikit banyak. Nyebut banyak tuh saudara kurang pede. Ya, cari teman itu. Memang begitu logikanya. Ada yang belum dapat jodoh? Nah, gitu aja. Ini sama dengan acungkan tangan lihat kiri kanan. Padahal dia bawa tangan masing-masing. Itu kurang percaya diri ya. Ada yang belum menikah? Nah, tidak usah terlalu keras begini. Allah tahu? Allah tahu jodoh terbaik buat saudara-saudara? Tahu? Makanya jangan panik ya. Apakah ada persaingan mendapatkan jodoh? Mungkin tidak tertukar. Misalkan ada kucing ahwat yang tidak tertukar. Tenang saja. Kalau saudara ingin dapat yang soleha, jadi orang soleh saja sekuat tenaga. Kalau saudara pezina, nanti dikasih oleh Allah pezina lagi. Tapi kalau terus memperbaiki diri, nanti Allah titipkan pasangan. Sama apa juga gitu ya. Oh jadi lebih dari satu, ah gak tahu ya. Tapi yang saya tahu kalau pezina dikasih pezina, kalau dia orang baik nanti oleh Allah dikasih yang baik. Dan semuanya Allah Maha Tahu. Kayak kita sedekah 1.000 kasih oleh Allah segitu. Sedekah saudara 10.000 beda lagi kalau ngasihnya. Ya, tapi semuanya tertulis. Cuma kita boleh milih. Tapi tidak setiap pilihan kita pasti terjadi. Ada akhwat satu ditaksir oleh 500 santri, nggak bisa kebagian semua. Bisa 500-500nya nggak kebagian, karena Allah punya rencana yang lain. Tapi ingin yang baik aja udah bagus. Setuju? Mungkinkah Allah lalai ngurus kita? Nggak mungkin. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi syak. Setiap saat Allah itu dalam kesibukan ngurus semua. Ini kita mah gak ngurus diri lagi gini ya, lagi yang gak tau dikit ngering-ngering senyum-senyum. Tapi yang di dalam jerawat ini kita udah gak ngurus. Benar kan? Terus siapa yang ngurus tubuh kita kalau kita gak ngurus? Dialah Allah. Jadi gimana Allah ngurus tubuh kita? Sempurna ya. Persoalan yang kita hadapi, dengar ini baik-baik. Persoalan yang kita hadapi itu remeh-temeh dibanding kerumitan tubuh kita sendiri. Dan beres setiap saat. Benar? Ini kerumitan yang ada di alam ini, gravitasi, gelombang elektromagnet, semuanya beres. Ini rumit sekali, tapi beres-beres saja. Kadar oksigen, nitrogen yang kita hisap, ini beres. Ada virus yang ikut masuk, dia keluar lagi, mau keluar lagi misalnya. Masuk ke sebelahnya, sebelahnya yang flu. Masya Allah. Ini ada virus tidak di sekitar kita? Oh, berterbangan. Tapi ada virus juga bertasbih. Jadi gak usah takut oleh virus. Dia memang punya salah ya. Kata virus, kenapa takut sama saya? Nah, saya mah tidak menyebabkan penyakit. Buktinya gak semua sakit gara-gara saya. Saya mah hanya dipilih oleh Allah aja yang bekal sakit. Saya masih ke dia. Seperti Mbak, siapa? Aides Ajepti. Itu kan betina tuh, hampir nyebut akhwat tadi. Nyamuk itu bukan penyebab demam berdarah. Dia mah hanya bagian yang ditakdirkan Allah ngangkut aja. Dan gak akan salah tuh yang dicocoknya. Walaupun pakai baju besi lagi, pasti ada lubang nafas. Ada yang bisa lari. Ya. Yeah. Jadi gimana doa? Ya Allah kan udah nyiapin doa. Betul? A'udzu bikalimatillahi taala min syarri ma khalaq. Beda lagi takdirnya. Mau tidur baca Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, tiupkan ke tangan usapan. Beda lagi takdirnya. Sedekah, beda lagi takdirnya. Nyamuk yang sedekah nih. Ini ada yang kerek. Misal. Tenanglah, semuanya dikuasai Allah. Benar? Adakah yang tidak dikuasai Allah? Adakah satu sudut yang tidak dikuasai Allah? Pergi ke sudut manapun pasti milik Allah. Adakah sesuatu yang tidak dimiliki oleh Allah? Jawab, tidak ada. Kita tidak boleh mengurangi kekuasaan Allah. Wah, kita takut tuh. Orang itu, Yahudi itu juga makhluk bikinan Allah semua. Hah? Israel itu bikinan Allah. Siapa yang bikin mereka? Ya Allah juga. Kenapa ya Allah bikin mereka? Jangan nanya kenapa. Kita gak bisa nanya kenapa Allah melakukan sesuatu. Tapi apa hikmahnya bagi kita? Pasti ada kebaikan. Ya kalau tinju gak ada lawannya capek sendiri. Ya, kan? Kurang menarik. Harus ada lawannya. Seperti setan. Setan kan ciptaan Allah. Kita sebetulnya tidak usah terlalu rumit dengan setan. Pertama mah kita enggak lihat. Dan yang kedua kerjaan dia memang nipu. Jangan setan, lu jangan nipu. Enggak bisa om. Saya memang tugasnya itu. Jadi gimana melawan setan? Kan? Ini kan setan lagi ngebisikin juga. Kita harus percaya nih ada setan yang gaib, yang dia memang udah mau nipu kita. Ya udah, kita tutup aja pintu-pintunya. Kalau nafsu udah mulai kita taklukkan, kalau cinta dunia udah mulai kita hilangkan, dia udah gak punya pintu. Kalau orang sudah makin ke Allah bulat hatinya, ikhlas, setan udah bingung tuh mau nipu apa lagi. Contoh doa, bismillahi tawakkaltu alallahi la haula wala quwata illa billah. Ucap doa itu dengan penuh keyakinan, setan aja udah bingung, ini orang udah ditunjukin oleh Allah, dijaga, dicukupi. Masya Allah. Jadi sebetulnya kalau kita yakin kepada kekuasaan Allah, segala sesuatu selain Allah itu jadi kecil. Tapi karena kitanya belum yakin ke Allah, maka segala sesuatu selain Allah jadi membuat kita tegal, terpesona, takut. Nah, coba kalau datang preman badannya besar, otot kawat, tarung besi, leher beton, urat kabel, wajah asbes. Emang kalau lihat makhluknya jadi serem, tapi kalau lihat penciptanya, ini siapa nih yang bikin preman kayak gini? Siapa yang nungguin ototnya? Alhamdulillah. Ya Allah, engkau paskan suaranya. Antara pita suara dan badan seimbang. Coba kalau gak seimbang, enak. Abang. Bukan berarti yang suaranya kecil jelek, tidak ya. Bahkan saya merasakan ada ustadz yang suaranya agak tenor. Wow, jauh lebih indah salatnya, nikmat dengarnya ya, sudah karunia Allah. Tapi dipas ya, suara jangkauannya itu kan Allah yang atur ya, benar. Jadi lihat yang begitu, oh ya Allah ini ciptaanmu, apa kamu lihat-lihat aku? Nah biasa suci engkau, engkau yang mendetakkan jantungnya, engkau yang mengatur detak jantung, mengalirkan darah, maha suci engkau. Kamu melotot terus, enggak melotot, apa lagi zikirnya. Kamu berani sama saya? Ah, ada Allah, Pak. Ah, kamu nyebut-nyebut Allah, saya jadi takut nih. Apa susahnya bagi Allah membolak-balik hati ya? Seorang yang tenang, kalem, selalu berzikir, Allah tahu tidak? Ya Allah, lawan saya segini gedenya, ini ciptaanmu, saya segini kecilnya, saya juga ciptaan. Kalau harus berkelahi ini hanya engkau yang bisa melumpuhkan siapapun. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, gak mempan ya. Tapi tiba-tiba dia lari, bisa jadi ya. Karena ada ular ya. Bismillah. Pokoknya memang ada yang luput dari pengawasan Allah. Kalau kita bergantung, berlindung, hasbunallah wa ni'mal wakil, Allah pasti tahu. Ini hamba mengandalkan aku di dalam mengurus urusannya. Diurus tidak oleh Allah. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Tidak ada yang keluar dari pengetahuan Allah. Jangan ada kecurigaan, ini Allah salah nakdirkan, ini Allah telat, ini Allah enggak adil. Itu sangat mengurangi ketahuan kita. Ya. Toh enggak cocok dengan keinginan kita, ya udah terima aja. Dan enggak harus cocok kok. Yang penting kan yang baik menurut Allah, bukan cocok menurut kita. Betul? Betul? Nafsu kita pendek. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kamu tidak tahu. Jangan rewel ya. Sing aja pahit. Yang kedua, jadi Allah tuh gak ada capek, letih, bingung, gak boleh ketuker gak nih? Ya Allah, kayaknya rezekinya ketuker nih. Gak mungkin. Enggak mungkin. Mungkin itu ketukar-tukar jodoh, mungkin ketukar nih duduk deketan gini ya. Bajunya sama-sama hitam, ya enggak? Dosanya sama-sama banyak misalnya. Mungkin enggak ketukar? Jawab hadirin, mungkin enggak ketukar? Allah menetapkan buat si pulan, tapi jadinya buat si baik, enggak mungkin. Nah, makanya persaingan itu sebetulnya enggak ada kalau ingat ke Allah, ya. Urusan kita mah dengan Allah, kayak dagang, dempetan, banyak. Enggak usah sibuk, ngejelek-jelekin itu mau apa? Enggak usah sibuk muji-muji diri mau apa? Kan? Allah mah enggak usah dijelek-jelekin orang lain kalau mau ngasih, empeng aja. Jadi pedagang jujur. Udah yang buat kita enggak akan kemana-mana, yang buat dia itu dia, walaupun nawarnya ke kita. Ya. Ya enggak apa-apa, bagian ditawar juga udah silaturahim. Betul? Enak kan ini? Perlukah kita dapat rezeki dari Allah dengan ngejelek-jelekin orang lain? Perlukah kita dapat jodoh seseorang dalam persaingan yang sangat ketat menjelek-jelekan orang lain? Jangan milih si itu neng, ambeyen. Kali berata, itu putih teh aslinya panuk. Allah mendengar mana orang yang tukang ngejelek-jelekin? Justru dibuat mual si akhlak ini nih. Teko hanya ngeluarin isi teko. Dari tadi ngomongnya jelek terus, ya Allah, terkabullah doa saya dalam istiqoroh. Tampakkan siapa yang sebenarnya orang ini. Terbukti sekarang kerjanya ngejelek-jelekin orang lain aja. Masa engkau takdirkan dia kulit putih, dia sebut panu? Ya Allah. Nih, jangan mau sama si itu pesek sesak napas kan? Pesek-pesek bikinan Allah. Benar? Udah pede aja ada Allah ya. Ini serius sendiri. Enggak, kalau dagang juga enggak usah muji-muji supaya orang. Jangan, proporsional aja. Dan jangan ngejatuhkan yang lain. Mau apa? Allah mah ngatur sesuka Allah, enggak perlu diakal-akalin kayak gitu. Tenang, lurus, ajar, bersih. Urusan kita sama penguasa segala-galanya, Allah Subhanahu wa taala. Senang tidak? Ya Allah, ada. Allah ngeliatin kita nggak sekarang? Allah pasti senang kepada hambanya yang senang ingat kepadanya. Masya Allah. Kalau cinta ke orang itu biasanya banyak oleh-oleh ngasih, ya. Adiknya dikasih, nenek semua dalam rangka sampai pinjam lagi uang. Tapi kalau cinta ke Allah mah, yang disenanginya bukan ngasih ke Allah, dan Allah mah nggak perlu minta. Makin banyak minta ke Allah tuh makin disukai, karena mengakui hanya Allah yang memiliki, menguasai, menentukan segalanya. Coba ke orang banyak minta. Neng, minta uang dong. Neng, bajunya buat akal. Neng, cincin sini, handphone. Bubar hati. Makanya jangan terlalu ngebet sama orang itu ya. Benar? Juga kalau ke orang ya, kalau cinta ke orang itu kita suka banyak senyum. Tapi kalau cinta ke Allah mah, ingat nangis. Nangisin dosa itu, ya Allah, kok segitu baiknya, sedang saya lupa pada buruk sangka aja. Sering tidak ridho dengan ketentuan cara bersyukur. Duh, engkau lihat ya Allah, karunia yang kau berikan hamba gunakan untuk maksiat, padahal kau pasti lihat. Bersimbah air mata tuh tanda cinta, atau nangis syukur tuh, ya Allah kau maha baik, orang sekotor hamba dijaga dilindungi. Nangis, nangis syukur, atau nangis takjub lihat ikan yang kombinasi warna lihat kucing masih cingkau ya Allah, burung lihat merak dihembus angin, ya Allah kasih aja makan. Ini api angin berembun sejuk masih cingkau, sinar matahari aman, lihat air makan satu hari aja engkau gak pernah lupa memberi minum nafas. Alhamdulillah ya Allah, gratis, seger. Enak begitu. Kapan mengeluhnya ya? Yang tukang ngeluh mah gak kenal Allah, kenalnya nafsu aja. Yang kedua, Allah Maha Suci dari tandingan yang lain. Ada makhluk yang menandingi Allah tadi, Maha Suci dari kekurangan atas kekuasaan, pemberian, kebaikannya, kemurahannya, ampunannya. Gak boleh seperti kita, Allah ngampuni gak ya? Gak boleh, Allah itu Maha Pengampun. Jadi kita berbuat dosa itu busuk, jelek. Tapi berburuk sangka Allah tidak kuasa mengampuni itu lebih buruk lagi. Tobat saja, Allah tahu kok perihnya hati kita. Jungkir baliknya kita dalam dosa, dan Allah tahu kita pengen diampuni, tahu itu. Ya Allah, saya ilmu agama sedikit, umur udah 60 tahun, dosa seumur-umur baru sekarang ya Allah, tapi saya teh pengen. Nah, Allah tahu tak? Tahu. Ke masjid, aduh ya Allah, yang lain bisa ngaji, saya belum bisa, ampun. Ya Allah, baru bisa ini yang saya baca. Berbeil air mata, di sini remuk. Ampun ya Allah, baru ini. Allah tahu tidak? Dihargai tidak oleh Allah? Bisa lebih dihargai daripada yang lancar tapi ujung, lancar tapi ria, lancar tapi sombong. Allah mah gak perlu kesombongan orang. Allah mah suka kepada remuknya hati, perihnya hati, menyesal. Yang kedua, Maha Suci Allah dari diserupai oleh makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai'un, surat Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un wa huwa sami'un basir. Tak ada sesuatu pun yang serupa dengan dia, dan dialah Allah yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Allah pasti lagi perhatikan kita. Aku yakin wahuwa ma'akum aynama kuntum, dan dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'amaluna basyir, dan dia Allah Maha Melihat apapun yang kamu kerjakan. Nah saudaraku sekalian, jadi gak boleh, wah itu perkasa. Manusia mah seperkasa-perkasanya juga kentut tuh. Coba itulah bangsa ratu kecantikan, yang cakep-cakep cik atau kentutnya jangan bau. Gak bisa pakai minyak ini, peledek, cik bau. Minum minyak wangi lebih bau, jadi kita mules. Cik, aku bangsa menteri presiden mah jangan ke WC. Enggak, tetap ke WC, betul? Dasar lemah, cobalah yang gagah-gagah, jangan makan dong, tetap lah Pak. Tetap lah, ini kamu nafid pisang ya. Kayak perang, tiga kali makan. Cik, atau yang perkasanya jangan tidur, enggak bisa. Jangan nafas, enggak berdaya. Enggak dikasih makan, ini manusia paling hebat. Tidak dikasih minum, tidak tidur, saudara. Coba tidak tidur, dua hari ada sakit-sakit badan itu. Tidak bisa buang air kecil, jeng-jeng-jeng, itu ada yang maaf yang prostat sehingga tidak bisa buang air kecil atau gimana sampai 2 liter terakumulasi.